Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wati fillah kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membaca ayat Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-57 dan 58. Dan insyaallah kita akan membaca penjelasan para ulama tentang ayat tersebut, tentang tafsir dari ayat tersebut, yang mudah-mudahan dengan kita membaca ayat Al-Quran di majlis ini, di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyathumur rahmah wa dzakarallahu fi man 'indah. Akhrajahu Muslim. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, itu berkumpul di salah satu masjid dari masjid Allah, yang mereka berkumpulnya di masjid itu yatluna kitab Allah, untuk membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka bersama-sama mempelajari kitab Allah tersebut di antara mereka. Illa haffathumul malaikah, kecuali para malaikat akan menaunginya. Kecuali para malaikat akan melindunginya. Wa ghasyiyatumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut bahwa mereka termasuk dari orang-orang yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sehingga dengan kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran di masjid, mudah-mudahan termasuk dari golongan orang-orang yang di disebutkan dalam hadis tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-57-58. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah menyiapkan untuk mereka azab yang pedih, azab yang menghinakan. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mereka menyakiti orang-orang yang beriman baik pria maupun wanita tanpa adanya dosa yang diperbuat oleh mereka, maka sungguh mereka menanggung kedustaan dan dosa yang nyata. Al-Ahzab ayat 58. Pada ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang artinya bahwa orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah laknat mereka di dunia dan di akhirat. Allah laknat mereka. Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan Allah siapkan untuk mereka azab yang pedih. Siapa mereka? Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, yang mendapatkan laknat dari Allah dan disiapkan azab di akhirat, dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat dan disiapkan azab yang pedih di akhirat. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan tentang makna ayat ini. Yaqulu ta'ala mutahaddidan wa mutawa'idan man adahu. Allah berfirman dalam keadaan Allah mengancam orang yang menyakiti Allah. Bimukhalafati awamirihi wartikabi zawazirihi wa israrihi ala dhalik. Orang yang menyakiti Allah dengan bentuk menyelisihi perintah-perintah Allah dan mengerjakan larangan-larangan Allah dan terus-menerus dalam perbuatannya itu. Ini makna orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Menyakiti Allah dan Rasulnya dikatakan, dijelaskan oleh Ibnu Katsir di sini adalah orang-orang yang menyelisih perintah Allah. Perintah Allah baik perintah yang itu wajib atau yang tidak wajib diselisihi, tidak dikerjakan, ditinggalkan. Kemudian larangan-larangan Allah dilanggar. Yang dilarang oleh Allah dikerjakan. Perkara-perkara yang dilarang, baik yang Allah haramkan atau yang Allah makruhkan, dilanggar, dilakukan. Baik itu yang dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Baik itu yang dosanya tidak diampuni atau yang diampuni. Semua dari larangan-larangan Allah dilanggar. Perintah-perintah Allah tidak dikerjakan, ditinggalkan. Dan orang tersebut terus-menerus seperti itu. Nah, orang yang seperti itu, kata beliau, kata Ibnu Katsir, alladzi yukhalifu ma amara Allah bihi wa rasuluhu faqad ala Allah wa rasuluhu. Orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka sungguh orang itu adalah orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Orang yang menyelisihi perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia adalah orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Yang melanggar, yang mengerjakan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, maka itu orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan Allah siapkan untuk mereka azab yang pedih di akhirat. Nah, termasuk dari bentuk menyakiti Allah dan Rasulnya, karena melanggar larangan Allah, karena meninggalkan perintah Allah, wa min dzalika intihaku a'radil muslimin falladhiyan haku a'radil muslimin bisabbi wa syatmi wal ghibah wan namimah yakunu qad adallahu wa rasulah. Dan termasuk dari itu, yaitu termasuk menyakiti Allah dan Rasulnya, adalah merusak kehormatan kaum muslimin. Maka orang yang merusak kehormatan kaum muslimin dengan cara mencela, mencaci, ghibah, membicarakan kejelekannya, wan namimah, mengadu domba satu dengan yang lainnya, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk perusakan terhadap kehormatan kaum muslimin, maka dia menjadi orang yang qad adallahu wa rasulah, sungguh dia menyakiti Allah dan Rasulnya. Karena itu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik pria maupun wanita, tanpa dosa yang diperbuat oleh mereka, maka sungguh dia menanggung kedustaan yang besar dan dosa yang nyata. Allah katakan dalam ayat ini, orang-orang yang menyakiti orang yang beriman, baik pria maupun wanita, orang-orang yang beriman pria atau wanita disakiti tanpa adanya dosa nyata yang dilakukan oleh orang yang beriman tersebut, maka orang-orang yang seperti itu Allah katakan adalah orang-orang yang menanggung kedustaan, kebohongan yang besar, dan menanggung dosa yang nyata. Dikatakan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati ghairi maktasabu ay yansibuna ilaihi ma hum bara'un minhu lam ya'maluhu wa lam yaf'aluhu. Orang-orang yang menyakiti orang yang beriman, orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik pria maupun wanita, tanpa dosa yang diperbuat oleh mereka, maksudnya adalah mereka orang-orang yang menisbahkan, menyandarkan kepada orang-orang yang beriman sesuatu yang mereka, orang-orang yang beriman itu berlepas diri darinya. Menyandarkan sesuatu kepada orang yang beriman dalam keadaan orang yang beriman itu berlepas diri dari sesuatu tersebut. Artinya lam ya'malu, mereka orang yang beriman itu enggak melakukan. Tidak melakukan sesuatu tersebut dikatakan melakukan sesuatu. Sementara mereka lam ya'maluhu wa lam yaf'alu, tidak mengamalkan dan tidak melakukan. Dikatakan atau dituduhkan atau didakwakan atau dinisbahkan kepada orang yang beriman, baik itu orang beriman pria, orang yang beriman itu pria atau wanita, baik itu perorangan atau kelompok jamaah, ya, individu atau kelompok, bisa katakan kepada mereka fulan mengatakan kedustaan seperti ini, padahal tidak. Fulana atau fulan melakukan perbuatan seperti ini, padahal mereka tidak melakukan. Maka orang yang seperti itu, orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu, faqad ihtamalu buhtanan, maka sungguh mereka itu menanggung kedustaan, kebohongan yang besar, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Wa hadha huwal buhtul bayyin, dan ini adalah merupakan kedustaan yang jelas, yang nyata. Mengkisahkan, menceritakan, menukilkan ucapan dari orang-orang yang beriman, baik pria maupun wanita, yang mereka tidak melakukan. Diceritakan. Sebagian orang yang beriman atau individu dari individu mukminin, orang yang beriman atau sekelompok orang yang beriman, diceritakan melakukan seperti ini, dinukilkan ucapan mereka mengucapkan begini, mengucapkan begitu, padahal mereka tidak melakukan. Dilakukannya hal itu adalah untuk mencela. Mencela, menjatuhkan, merendahkan mereka orang yang beriman. Lah orang yang melakukan hal seperti itu, sungguh itu adalah orang-orang yang mereka menanggung kebohongan, kedustaan yang besar. Dan mereka adalah orang-orang yang menanggung dosa yang nyata. Dan mereka termasuk orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, yang mendapatkan ancaman laknat dari Allah dunia dan akhirat, dan mendapatkan ancaman di akhirat untuk mendapatkan azab. Karena itu fal yahdharil muslim wal muslimah kullal hadar min ayyudhu mu'minan. Karena itu maka hendaknya orang Islam, pria atau wanita itu, hendaknya waspada, hati-hati dari menyakiti orang yang beriman. Karena hal ini itu, hal ini termasuk dari min kabairi dzunub. Ini termasuk dari dosa yang besar. Al-wajib alal muslim. Yang wajib bagi orang Islam itu ayyakufalahu, supaya menahan. Menahan dari mengganggu, menahan dari mengganggu, menahan dari menyakiti orang-orang yang beriman, menyakiti orang-orang Islam, bi ghairi dzambin fa'alu, tanpa dosa yang diperbuat oleh mereka. Hati-hati dari yuqawil huma lam yaqul, mengatakan sesuatu di atas namakan, dinisbahkan, disandarkan kepada orang yang beriman. Malam yakul, badal mereka enggak melakukan. Yadai anhu fa'ala malam yafal, mendakwa orang yang beriman itu melakukan sesuatu, badal dia tidak melakukan. mendakwa orang yang beriman meyakini suatu keyakinan yang salah, yang keliru. Fulan memiliki prinsip, memiliki keyakinan demikian, itu keyakinan batil, padahal dia tidak memiliki keyakinan seperti itu. Fulan, fulanah mengatakan seperti ini, padahal tidak mengatakan seperti ini. Fulan melakukan seperti ini, padahal tidak melakukan. Itu adalah dosa besar. Ancamannya keras dan berat. Laknat di dunia dan di akhirat. Dosa, azab pedih di akhirat. Menanggung kedustaan, menanggung dosa yang nyata. Karena itu, fa'alal muslim wal muslimat taqwallah. Maka wajib bagi orang Islam, pria maupun wanita, untuk bertakwa kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk berkata dan perkataan yang sadid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah kalian dan perkataan yang sadid, perkataan yang benar, perkataan yang yuafiqul haq, mencocoki al-haq, mencocoki kebenaran. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, 71, ayat yang kita selalu dengar, yang para khatib, para penceramah sering dan selalu membawakan ayat itu sebagai nasihat di awal khutbahnya, di awal muhadarahnya. Dan memang ayat ini selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar kecuali beliau membacakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah secara umum. Bertakwa kepada Allah dalam segala hal. Dan kemudian setelah itu Allah menyebutkan satu bentuk takwa secara khusus. Wa qul qawlan sadida, berkatalah kalian perkataan yang benar, perkataan yang mencocoki kebenaran. Ini bentuk ketakwaan. Tetapi Allah sebutkan secara khusus setelah Allah menyebutkan secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah untuk bertakwa kepada Allah itu masuk padanya. Berkata dengan perkataan yang sadid, yang benar. Tapi kenapa Allah sebutkan secara khusus setelah Allah menyebutkan secara umum? Ini menunjukkan bahwa hal tersebut memiliki nilai lebih. Hal tersebut memiliki keutamaan lebih. Ya. Dan menunjukkan itu supaya lebih diperhatikan. Dan ini merupakan kaidah. Ketika ada nas yang memerintahkan secara umum, kemudian setelah itu disebutkan secara khusus yang masuk ke dalam yang umum, ini menunjukkan ada kelebihan, ada kekhususan. Lihat itu tentang masalah sholat. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, hafidhu ala sholawati, peliharalah oleh kalian sholat. Peliharalah oleh kalian sholat. Maksudnya sholat lima waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Pelihara, jaga, tunaikan dengan benar. Hafidhu ala sholawati, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya masuk. Tapi kemudian setelah itu, setelah Allah sebutkan secara umum, Allah sebutkan secara khusus. Hafidhu ala sholawati disebutkan secara khusus, wassolatil wusta, dan jaga oleh kalian sholat wusta, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Sholat wusta itu adalah sholat asar. Padahal seandainya tidak disebutkan sholat wusta secara tersendiri, sudah masuk tadi. Hafidhu ala sholawati masuk padanya sholat asar, mencakup sholat lima waktu. Tapi kemudian Allah sebut secara khusus, wassolatil wusta, Ini menunjukkan bahwa sholat asar agar supaya lebih diperhatikan, karena di situ ada keutamaan yang lebih, karena itu lebih wajib untuk diperhatikan. Dan tentunya ketika melalaikan untuk sholat asar, ancamannya lebih berat dibandingkan yang lain. Ya. Dan itu banyak disebutkan dalam nas-nas, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Nah, termasuk ini. Allah merintahkan bertakwa kepada Allah. Ya alladzina amanu taqullah. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa kepada Allah termasuk dalam hal ucapan. Berkata dengan yang benar. Tapi Allah sebutkan secara khusus tersendiri. Wa qulu qawlan sadida. Dijelaskan oleh para ulama tentang makna qawlan sadida. Ucapan yang mencocoki dengan kebenaran. Ucapan yang mencocoki kebenaran termasuk baca Quran, termasuk zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, ta'lim, kemudian asidah ucapan yang jujur, dan yang lainnya. Termasuk tidak mengatakan dengan perkataan-perkataan yang sebaliknya terhadap orang-orang yang beriman. Dan keutamaannya itu sangat besar. Yuslih lakum a'malakum. Allah niscaya pasti akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Akan memperbaiki amal perbuatan dan akan mengampuni dosa-dosa. Sehingga sudah merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman yang ingin mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat, yang ingin selamat dari laknat Allah di dunia dan di akhirat, yang ingin selamat dari azab Allah yang pedih di akhirat, selamat dari menanggung kedustaan dan dosa yang nyata, maka harus menjaga lisan dari menyakiti orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam itu adalah orang yang orang-orang Islam lainnya selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Orang Islam itu adalah orang yang orang-orang Islam lainnya selamat dari lisannya dan dari tangannya. Lisannya tidak menyakiti orang Islam yang lain. Orang Islam yang lain selamat. Selamat dari celaan, dari cacian, dari tuduhan, dari namimah adu dombanya, selamat dari ghibahnya. Selamat dari lisannya. Orang Islam yang benar adalah orang yang bisa menahan lisan dan tangan dari menyakiti orang Islam yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada umatnya, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang Islam, agar supaya menjauhi perkara-perkara yang akan membinasakan dirinya dan juga akan merusak yang lainnya. Celaan, cacian, tuduhan dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahullahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qala. Barang siapa yang mengatakan orang yang beriman sesuatu yang tidak ada padanya, Allah akan menempatkan dia pada perahannya penghuni neraka sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan ini disahihkan la syai' al-Albani. Man qala fi mu'minin, barang siapa yang berkata terhadap atau tentang orang yang beriman, ma laysa fihi, sesuatu yang tidak ada padanya, ya, menuduh orang yang beriman melakukan demikian padahal tidak, mengatakan demikian padahal tidak, siapa yang mengatakan orang yang beriman yang tidak ada padanya, Allah askanahu akan menempatkan dia radhatul qabal pada perahannya penghuni neraka, ya, penghuni neraka yang kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka, ya, perahannya penghuni neraka yang ditempatkan di tempat itu orang-orang yang mengatakan kepada orang yang beriman yang tidak ada padanya tuduhan dakwaan yang orang beriman itu berlepas diri darinya akan ditempatkan oleh Allah pada radhatul khabal, perahannya penghuni neraka sampai dia keluar dari apa yang dia katakan. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Sa'id bin Zaid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa riba, yang beliau menyebutkan tentang riba itu memiliki 10 sekian pintu, yang beliau sebutkan paling ringannya, ya, ayang giharrojulu ummahu, seorang laki-laki menzinai ibunya alaniatan terang-terangan. Dosa riba itu dosa yang sangat besar, ya, yang dinyatakan oleh para ulama seperti Syekhul Islam. Allah tidak menyebutkan tentang dosa-dosa yang besar seperti dosa riba. Dosa yang sangat besar. Yang seringan-ringannya riba itu seperti seorang yang menzinai ibunya terang-terangan. Lah, kalau yang ringan seperti itu, yang paling berat seperti apa? Riba yang paling berat seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan riba yang paling berat, in arbar riba al-istitalatu fi irdil muslim bi ghairi haqqin. Sesungguhnya riba yang paling riba, riba yang paling berat itu adalah al-istitalatu fi irdil muslim bi ghairi haqqin, yaitu merusak kehormatan orang Islam tanpa hak. Ini hadis juga disahihkan oleh Syalbani dalam silsilah sahihah. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Sa'id bin Zaid. Sehingga tentang masalah kehormatan orang Islam, tentang masalah menyakiti orang Islam, orang yang beriman, ini masalah berat, masalah besar, ancamannya di dunia dan akhirat juga berat. Ya. sehingga harus berhati-hati. Makanya Ibnu Katsir menyatakan hendaknya kita itu fal yahzar kullal hadar. Kita itu harus betul-betul berhati-hati dengan sepenuh kehati-hatian terkait dengan kehormatan orang Islam. Tidak boleh tergesa-gesa. Istijal, tergesa-gesa menghukumi, menjelekkan, itu enggak boleh. Kalau masih ada peluang, masih ada kemungkinan untuk dibawa kepada yang positif, kepada yang baik, enggak boleh kemudian kita tafsirkan, kita hukumi pada yang jelek. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang dinukil ucapan beliau dalam kitab Rawdatul Uqala, beliau menyatakan, La tadhunnanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarran wa anta tajidulaha fil khairi mahmalan. Jangan sekali-kali kamu menyangka, jangan sekali-kali kamu menyangka, la tadhunnanna, jangan sekali-kali kamu menyangka, bi kalimatin kharajat min muslimin syarran, jangan kalian sekali-kali menyangka jelek terhadap suatu kalimat yang keluar dari seorang muslim. Wa anta tajidulaha fil khairi mahmalan. Selama kamu masih bisa mendapatkan, selama kamu masih bisa mendapatkan adanya peluang tempat kebaikan pada ucapan itu. La tadhunanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarran wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan. Jangan sekali-kali kamu menyangka jelek terhadap suatu kalimat yang keluar dari orang Islam dalam keadaan kamu masih mendapatkan peluang kebaikan pada ucapan tersebut. Masih bisa dimungkinkan, masih bisa ada peluang untuk ditafsirkan, dimaknakan kepada yang baik. Kita tidak boleh menyangka dengan persangkaan-persangkaan yang buruk kepada orang beriman. Ya, kecuali memang sesuatu yang sudah sangat nyata, yang sudah sangat nyata, yang memang tidak ada peluang untuk dimaknakan, diartikan, dibawa kepada yang baik. Selama masih bisa untuk dimaknakan, dibawa kepada yang baik, gak boleh kemudian berprasangka buruk. Karena berprasangka buruk ini adalah merupakan kendaraan yang sangat jelek. Bisa matiyat rajul za'amu, kata Rasulullah. Sejelek-jelek kendaraannya seorang itu adalah za'amu, yaitu prasangka. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, di hadis Uqbah bin Amir. Sehingga kalau seandainya kita tidak bisa mengatakan, menilai sesuatu dengan yang sebenarnya, karena memang kita tidak tahu atau bukan tugas kita, bukan hak kita, kita tidak memiliki ilmu tentang hal itu, maka diam. demikian. Dan itu merupakan bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, yang insyaallah kita juga hafal. Dan Al-Imam Ibn Abdul Bar beliau menyatakan, lau sakata man la ya'lamu sakata likhtilaf. Lau sakata, seandainya orang yang tidak tahu itu diam, sakata likhtilaf, perselisihan ini gugur, perselisihan itu hilang. Dan ini perkara yang sangat jelas dan yang kita saksikan di sepanjang zaman, bahkan adanya perselisihan, permusuhan, perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ini diantaranya adalah orang-orang yang tidak tahu bicara, tidak tahu permasalahan yang sebenarnya, bukan kapasitasnya, enggak punya ilmu tentang hal itu. Kemudian bicara ini yang menimbulkan perselisihan, perpecahan. Untuk menghilangkan ada perselisihan, perpecahan, ya orang kalau tidak tahu, diam. Kata Imam Ibn Abdul Bar, lau sakata man la ya'lamu sakata likhtilaf. Seandainya mau diam, orang yang tidak tahu, perselisihan ini gugur, perselisihan ini hilang. Permasalahannya itu banyak yang berbicara perkara-perkara yang dia, yang bukan haknya, yang tidak ada ilmu, yang tidak tahu. Dan kalau seandainya hal ini disadari, kemudian diam dalam perkara yang tidak tahu, serahkan dan sandarkan kepada ahlinya, maka perselisihan pun hilang. Dan salah satu dari ilajul ikhtilaf an-nasyi bain ahli sunnah, yang dikatakan oleh Syekh Muqbil, obat solusi, obat mengatasi al-ikhtilaf, perselisihan an-nasi yang muncul di antara al-sunnah itu adalah, kata beliau, minha di antaranya, bahkan beliau sebutkan al-mu'asirin, di zaman mu'asirin, zaman sekarang, cara menyelesaikannya itu adalah su'alu ahlil ilmi min ahli sunnah. Su'alu ahlil ilmi min ahli sunnah. Bertanya kepada para ulama min ahli sunnah, dari kalangan ahlu sunnah. Ilajul ikhtilaf an-nasyi bain ahli sunnah al-mu'asirin minha su'alu ahlil ilmi min ahli sunnah. Obat untuk mengatasi perselisihan yang timbul, yang muncul di kalangan ahlu sunnah di zaman-zaman sekarang, di antaranya kata beliau adalah su'alu ahli ilmi min ahli sunnah, bertanya kepada para ulama dari kalangan ahlu sunnah, mereka yang berhak untuk berbicara, wewenang mereka, mereka yang tahu, mereka yang faham. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-43, kalau berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikri, ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, kepada para ulama, jika kalian tidak tahu. Dan beliau menyatakan, saya mau menyatakan, walakin ba'du talabatil ilmi radhiya bima indi bima indahu minal ilmi wa asbaha yujadilu bi kulla man yukhalif wa hala sababun min asbabil furqa wal ikhtilaf. Akan tetapi, kata beliau, sebagian penuntut ilmu. Dia merasa puas, ridho, puas dengan ilmu yang dia miliki. Jadilah kemudian dia yujadil, membantah setiap orang yang menyelisihi dia. Ini hadza sababun min asbabil furq wal ikhtilaf. Ini adalah merupakan sebab dari sebab-sebab perselisihan dan perpecahan. Sangat jelas penjelasan beliau ya, tentang sebab terjadinya perpecahan dan solusinya. Solusinya untuk mengatasi itu adalah su'alu ahli ilmi, bertanya kepada para ulama min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah. Dan ini perintah Allah dalam surat An-Nahl ayat 43. Tetapi kemudian belum menyatakan adanya perselisihan perpecahan itu adalah karena adanya sebagian penuntut ilmu yang merasa puas dengan ilmu yang dimiliki, merasa ilmunya cukup, merasa memiliki ilmu. Akhirnya wa asbaha yujadilu bi kullaman yukhalifu, membantah setiap orang yang menyelisih dia. Ya, suka berbantah-bantah. Yang dibantah, yang tidak punya ilmu, yang membantah tidak punya ilmu. Kemudian diikuti orang-orang yang kurang ilmu, kurang tawadhu, kurang perselisihan. Makanya dikatakan hadza sababun min asbabil furqah wal ikhtilaf. Ini adalah merupakan sebab dari perpecahan dan sebab dari perselisihan. Nah. Dan Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyatakan idza takallamal mar'u fi ghairi fannihi ata bihadzihil ajaib, kata beliau. Idza takallamal mar'u, apabila seorang berbicara fi ghairi fannihi yang bukan pada bidangnya. Apabila orang berbicara yang bukan pada bidangnya, ata bihadzihil ajaib, dia akan mendatangkan keanehan-keanehan. Ya, bukan bidangnya. Ya. Yang membidangi itu ahlul ilmi, ulama. Kemudian berbicara tentang hal tersebut. Maka perkataannya itu tidak mendatangkan mafaedah, tidak mendapat datangkan manfaat. Yang akan terjadi itu adalah al-ajaib, keanehan-keanehan. Madarat yang muncul, madharat yang terjadi. Karena itu la usah kata man la ya'lamu saqata al-ikhtilaf. Kalau seandainya orang yang enggak tahu itu sadar, mau diam, saqata al-ikhtilaf, perselisihan hilang. Sehingga sangat jelas, sangat gamblang syariat ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Quran, demikian juga Rasul SAW dalam hadis-hadisnya yang sahihah, memberikan penjelasan, memberikan bimbingan untuk bagaimana kaum mukminin, kaum muslimin menjaga adanya ukhuwah, kesatuan, menjauhi segala bentuk yang akan merusak, merapuhkan ukhuwah, persatuan di kalangan kaum muslimin, di kalangan ahlus sunnah wal jamaah terutama. Dan tidak ada lain yang namanya persisian itu munculnya kecuali dari tiga hal. Ya. Syekh Muqbil belum menyatakan fa'aqidatu ahli sunnah wahidatun wa tijahuhum wahid, laisa hunaka musawwighun lil furqa wal ikhtilaf illa al jahlu wal baghyu wasyaitan. Kata beliau, akidah ahlus sunnah itu satu. Akidah ahlus sunnah itu satu. Tujuan mereka satu. Akidahnya satu, tujuannya satu. Laisa hunaka, di sana tidak ada musawiun yang membolehkan adanya furqah, perpecahan, wal ikhtilaf dan perselisihan, kecuali illa, kecuali yang pertama al-jahlu, kejahilan, kebodohan. Yang kedua al-baghyu, kezaliman. Yang ketiga asy-syaitanu, syaitan. Di sana tidak ada yang membolehkan adanya perpecahan dan perselisihan kecuali tiga. Sehingga perselisihan, perpecahan terjadinya, munculnya itu dari tiga perkara yang jelek. Yang pertama al-jahl, ya, kejahilan, kebodohan. Ya, yang jahil tidak tahu, tidak mau menyadari, tidak mau diam. Ya, jahil. Yang kedua kezaliman. Yang ketiga syaitan. Enggak ada lagi. Tiga hal itulah yang membolehkan, yang menumbuhkan adanya perselisihan dan perpecahan. Dan ini merupakan upaya syaitan, perjuangan syaitan yang mencurahkan, syaitan mencurahkan kesungguhannya. Ya. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna syaitana qad aisa ayyabudul musalluna fi jaziratil arab walakin fi tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan itu putus asa. Syaitan putus asa dalam menggoda bagaimana orang-orang yang sholat di jazirah Arab itu bisa menyembah syaitan, melakukan kesyirikan, kekufuran. Putus asa. Walakin fi tahrish bainahum. Maka tetapi syaitan tidak putus asa untuk menggoda, untuk menghasut di antara mereka. Dihasut. Bagaimana dipecah belah, dirusak. Uhwahnya. Enggak putus asa syaitan. Karena itu maka marilah kita fahami tentang syariat ini yang sudah sempurna, yang sudah jelas, yang sudah gamblang dengan benar. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Berusaha untuk mengamalkannya, mengikuti arahan dan bimbingan daripada syariat. Insyaallah kita akan selamat dari segala perkara yang mengancam keselamatan kita dunia dan akhirat. Insyaallah kita akan selamat dari segala yang membahayakan kepada kita, baik itu laknat Allah dunia maupun akhirat atau azab Allah, ya, karena kita melanggarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita pada segala jalan kebenaran. Dan melindungi kita, menyelamatkan kita dari segala perkara yang membinasakan kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.